Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Rajab 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 12 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah lewat pada satu bulan yang lalu, yaitu berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana surah Al-Fatihah memiliki kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita jelaskan melakukan amalan demi amalan di dalam salat beliau alaihi salatu wassalam dengan tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari bacaan surah Al-Fatihah. Yang mana para fuqaha mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya surah Al-Fatihah tersebut merupakan salah satu rukun min arkanis salat, salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yang artinya apabila seorang mengerjakan salat wajib ataupun salat sunnah, akan tetapi dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salat yang dia kerjakan terhukumi sebagai salat yang tidak sah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam hari ini bismillah taala kita akan melanjutkan tafsir dari surah tersebut, yang mana tafsir secara global sudah kita bahas bagaimana Allah Jalla wa ala di dalam haditsul qudsi menjelaskan satu persatu bagaimana Allah Jalla wa ala sangat bergembira, sangat berbahagia ketika hamba-hambanya membaca surah Al-Fatihah. Bahkan Allah Jalla wa ala memberikan jawaban satu persatu dari apa yang dibaca oleh hamba-hamba tersebut. Dalam hadis al-Qudsi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, bagaimana ketika seorang hamba idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah pun subhanahu wa taala menjawab hamadani 'abdi, bahwa hambaku tersebut telah menyanjung, telah memuji aku. Dan yang seterusnya dari apa yang sudah kita bahas. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perselisihan di tengah para ulama, di tengah para al-fuqaha, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bahagian dari surah Al-Fatihah ataukah bukan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ini adalah benar bahagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga dari pendapat yang pertama ini, mereka mewajibkan agar seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah di setiap sholat-sholat mereka. Nah, berangkat dari sini ada khilaf yang ada di sisi para fuqaha, yang ada di sisi para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca secara jahr ataukah secara sir, dikeraskan ataukah tidak dikeraskan di dalam sholat. Berangkat dari khilaf ini, perselisihan ini, jangan kita anggap bahwasanya sebahagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mungkin memilih pendapat untuk mensirkan, memelankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, artinya mereka tidak membaca itu. Hakikatnya mereka membaca, akan tapi dipelankan, suaranya tidak dikeraskan seperti Alhamdulillahirrabbilalamin dan yang seterusnya. Mungkin ini yang bisa kita dapati di madhab al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang memang di Arab Saudi tersebar madhab al-Hanabilah ini, Oleh karenanya kalau kita mungkin berkesempatan sholat di Masjidil Haram atau mungkin di Masjidil Nabawi, maka kita akan mendapati bahwa sang imam langsung membaca Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa lafad basmalah. Jangan kita anggap, loh kok tidak baca basmalah? Bukan. Tetap membaca basmalah, akan tetapi disirkan, dipelankan suaranya. Adapun pendapat yang mengatakan dijaharkan, wajib untuk dikeraskan, enggak ada masalah. Dan mereka pun membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dikeraskan, karena memang ini merupakan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, yang madhabnya beliau tersebar di tengah-tengah kaum muslimin di negara kita Indonesia ini. Ikhwati billahi rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, itu pendapat yang pertama, bahagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bahagian dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim hanya merupakan pembuka dari awal surah, dan bukan hanya Al-Fatihah, akan tetapi semua surah di dalam Al-Qur'anul Karim pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Kecuali satu surah yang namanya adalah Suratul Taubah, atau mungkin sebahagian menamakannya dengan surah Bara'ah. Enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya, langsung Bara'atun minallah dan seterusnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pendapat yang kedua ini, mereka berkesimpulan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Akan tetapi kesepakatan mereka para ulama bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki ayat satu ayat adani, karena Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena memang semua ajaran Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke akhir surat An-Nas semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Betapa agungnya, betapa mulianya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim kalau tidak dimasukkan, kalau kita lihat dalam mushaf-mushaf yang ada, Al-Quran-Al-Quran yang ada, maka basmalah Bismillahirrahmanirrahim akan ada pada ayat pertama. Oleh karenanya terakhir ada pada 7 ayat. Maka ditanya kepada para ulama tersebut, bagaimana kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim kalian berpendapat bahwa ini tidak masuk ayat pertama, bagaimana bisa membagi Al-Fatihah menjadi 7 ayat? Maka mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa ayat yang paling terakhir dibagi menjadi 2. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Alhamdulillahirabbilalamin, ayat pertama Arrahmanirrahim, ayat kedua Maliki yaumiddin, ayat ketiga, ini sudah kita bahas, Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang kelima Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini menjadi ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim ila akhir ayat menjadi ayat yang ke-7. Kalau kita lihat di Al-Qur'an yang ada, ayat ke-6 dan ke-7 tersebut dijadikan satu. Karena ayat pertamanya apa? Basmalah. Khilaf, perselisihan. Dan ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, perselisihan seperti ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah para fuqaha, dan ini sebenarnya tidak perlu kita ributkan. Karena memang mereka semua berdalil, berhujjah, berlandaskan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian setelah membuka lafaz, membuka surah Al-Fatihah dengan kalimatul basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanirrahim, insyaallah taala akan kita bahas pada ayat Ar-Rahmanirrahim secara khusus. Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang ingin kita kerjakan, setiap amalan kita, itu haruslah kita gantungkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena artinya secara global kan, Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha rahmat, yang maha rahim. Artinya kita menjadi seorang hamba yang benar-benar berserah diri. Kita bukan seorang hamba yang bisa melakukan segala macam amalan ibadah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak mungkin. Sekelas Nabi alaihi salatu wasalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam beramal soleh, agar diberikan kemudahan dalam berzikir, agar diberikan kemudahan dalam bersyukur, agar diberikan kemudahan dalam amalan-amalan soleh yang lainnya, Allah Jalla wa ala mengabulkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak bisa kita bandingkan antara keimanan kita dengan beliau alaihi salatu wassalam, enggak ada apa-apanya. Tetap beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta Allahumma inni Ya Allah tolonglah aku. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan untuk kita senantiasa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini seorang hamba yang memiliki daya upaya, seorang hamba yang memiliki kemampuan, seorang hamba yang memiliki kebisaan untuk melakukan apapun yang ingin kita inginkan, yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan. Tidak. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahalemahan. Pasti lemah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan antumul fuqara'u ila Allah, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang rendah, orang-orang yang butuh kepada pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di pembuka Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pelajaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Al-Qur'an pun bukan karena kita rajin, bukan karena kita orang soleh, bukan karena kita mendapat hidayah, bukan karena kita orang pintar dan yang lainnya, bukan. Kenapa? Aunillah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang orang-orang yang kita saksikan di kanan dan kiri kita, mungkin mushaf Al-Qur'anul Karim berdebu dengan debu yang tebal di rumah-rumah mereka. Kenapa? Hanya dijadikan pajangan. Kenapa hal tersebut terjadi? Enggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita harus banyak meminta tolong, meminta aun dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Jalla wa ala. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, atau segala pujian, alhamdu, segala bentuk pujian, segala bentuk sanjungan, lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang sangat-sangat senang untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat bergembira apabila ada hamba-hambanya yang memuji, menyanjung, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, diangkat-angkat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala memang alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb, semua bentuk pujian, semua bentuk sanjungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sini, kenapa seorang muslim, kenapa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk memiliki sebuah sifat yang namanya al-kibr, kesombongan? Karena memang tabiat dasar orang yang sombong itu senang untuk dipuji. Orang yang sombong kalau sudah diangkat-angkat, luar biasa, berbunga-bunga hatinya. Kenapa manusia tidak boleh mendapatkan pujian? Kenapa manusia ini harusnya jauh dari pujian, sanjungan, dan yang lainnya? Kenapa? Karena manusia kembali kepada makhluk yang lemah tadi. Manusia enggak punya apa-apa. Isi dari jasad manusia dari ujung ke ujung itu hanya kelemahan, kelemahan, kekurangan, kekurangan, aib-aib, dosa demi dosa. Tapi kok tidak nampak? Ya alhamdulillah mendapatkan keselamatan, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmatus sitr. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Sekelas Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan apabila ada sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa itu yusyam, dosa itu bisa dicium. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, la ahad yaqruba ilayya, tidak akan ada seorang pun yang mau mendekati aku. Kenapa? Saking bau busuknya badanku ini. Kenapa? Ketika maksiat diputuskan oleh Allah, bisa dicium oleh orang-orang lain. Ketika dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan, bisa dicium oleh seorang hamba, bisa dicium oleh orang di kanan dan kirinya, maka dia akan mengetahui betapa baunya orang ini. Al-Imam Al-Hasanul Basri yang kita tahu sebagai ulama, ulama Al-Imam Hasanul Basri alaihi rahmatullah, dikenal ilmunya di mana-mana, karya beliau, ucapan-ucapan beliau luar biasa. Paling tidaknya kalau kita tidak pernah mengetahui apa sih karya-karya beliau, apa sih ucapan-ucapan beliau, cukup bagi kita ketika kita mengetahui bahwa Al-Imamul Hasanul Basri hidup di zaman dahulu, hidup dekat dengan zamannya para tabi'in, hidup dekat dengan zamannya atba'at tabi'in, atau mungkin dekat dengan zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, bukan di zaman kita sekarang. Kalau di zaman kita sekarang, zaman fitnah, akhir zaman, dan yang lainnya, sulit untuk mencari orang-orang yang sekelas Al-Hasanul Basri. Ini beliau hidup di zaman dahulu. Dan kaidah Islam mengajarkan orang-orang yang hidup lebih dahulu, semakin jauh dari kita, semakin mulia. Dan puncaknya adalah generasi para sahabat. Paling mulia. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan yang lainnya, ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya generasi terdahulu. Ini Al-Imam Al-Hasanul Basri. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, walahul kibriya. Memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sombong. Dan ini bukan celaan bagi Allah, ini pujian, bahkan pujian yang sempurna. Ketika kita memberikan al-kibriya, sifatul kibr, sifat sombong bagi Allah Subhanahu wa taala, wajar. Kenapa? Allah punya semuanya. Rabbul alamin, Rabb semesta alam, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kita apa yang kita miliki? Anak kita saja sering menentang kita, istri kita saja mungkin sering menentang kita, tapi Allah Jalla wa ala memiliki semuanya. Gunung-gunung, langit-langit, pepohonan, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tidak boleh memiliki sifat sombong tadi, karena itu jatahnya Sang Khalik, jatahnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita turut campur dalam sifat kibr atau sifat sombong tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulunal jannah. Bahkan dalam riwayat yang lain, la yashum raihatal jannah, la yanal raihatal jannah, la yadkhuluna al jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah, la yadkhulunal jannah. Dalam riwayat lain, tidak akan bisa mencium wanginya surga. Maka ini semua menunjukkan ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa wahai Rasulullah orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam jannah, tidak bisa masuk ke dalam surga, tidak bisa mencium bau surga bahkan? Man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit, sedikit mithqala dzarrah, sedikit saja bahagian dari kesombongan, enggak akan dimasuk jannah. La yadkhulunal jannah. Ikhwati fillah yarakumullah, walaupun dibahas oleh para ulama apa yang dimaukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bukan artinya orang yang kibr, orang yang sombong berarti mereka adalah orang-orang yang kafir yang tidak akan sama sekali masuk ke dalam jannah, mereka seperti orang-orang musyrikin yang diharamkan oleh Allah dari jannahnya, bukan. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang yang sombong tersebut tidak bisa masuk dukhulan awwaliyan, tidak bisa masuk ke dalam syurga Allah pada rombongan pertama yang masuk ke dalam syurga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang untuk mendapatkan pujian. Kita kembali kepada poin ini. Bagaimana Allah Jalla wa ala sangat menghasung, sangat memerintahkan, sangat menganjurkan semua hambanya untuk menjadi abdan syakura, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui, bagaimana kita bisa membahagiakan Allah Jalla wa ala dengan kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Kita harus mengetahui bahwa seorang yang bersyukur tidak akan boleh terlepas dari tiga rukun syukur. Syukur ini harus tercampur padanya, tergabung padanya tiga rukun utama. Kalau tidak ada satu rukunnya, berarti dia bukan atau belum menjadi abdan syakura. Rukun yang pertama, ketika seorang hamba itu benar-benar meyakini di dalam hatinya bahwa semua kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apapun yang ada di tengah-tengah kalian, rasa aman, sehat, belum walhamdulillah, semoga-semoga saja tidak tersebar di tengah-tengah kita virus corona misalkan. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah Jalla wa ala mensifati qalil min ibadi yasyakur, sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Karena kita menganggap aman, enggak ada peperangan di depan kita, enggak ada virus yang tersebar di tengah kita. Ini biasa. Bukan nikmat, rutinitas biasa. Kita bisa berjalan ke masjid setiap hari, biasa. Rutinitas harian. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang luar biasa banyaknya. Bahkan ketika kita memiliki apa yang ada di dalam tubuh kita, jasad kita, kedua mata, mulut dengan lidahnya, perasa, telinga, tangan, kaki, lengkap, kadang kita lupa kalau ini kenikmatan. Ini ya sudah terbentuk atau tercipta ketika saya lahir, sudah cukup sebatas itu. Enggak ada kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan dua kaki sepasang. Alhamdulillah masih diberikan penglihatan. Nanti kalau sudah kena sakitnya, kalau sudah diangkat sebahagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terbayang, ya Allah, nikmat ketika belum pakai kacamata tebal. Nikmat ketika punya sepasang kaki, nikmat ketika punya sepasang telinga dan yang lainnya. Karena memang kaidah dasar seorang itu tidak akan bisa merasakan kenikmatan kecuali kenikmatan itu sudah dhahab, sudah pergi dari dia. Kalau sudah pergi, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai baru, oh iya. Nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas, kata Nabi SAW. Ada dua nikmat yang paling banyak manusia lalai untuk mensyukurinya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi abdan syakura sementara dua kenikmatan ini lalai untuk kita syukuri? Jangan kita, enggak, saya sudah mensyukuri kok dua nikmat tersebut. Jangan, ini Nabi yang ucapkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyampaikan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imamul Mufassirin, yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari alaihi rahmatullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak manusia lalai untuk mensyukurinya. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat, lupa bahwa itu datangnya dari Allah. Jangankan meyakini, lupa. Kalau nikmat sehat ini, sehat alhamdulillah, kenapa? Habis minum madu tadi malam. Sehat kenapa? Alhamdulillah konsumsi obat diabetes setiap hari. Sehat kenapa? Alhamdulillah habis habatus sauda, saya enggak pernah lepas dari habatus sauda 30 hari terakhir ini, sebulan terakhir ini. Disandarkan pada hal-hal tersebut, padahal dia lupa. Allah Jalla wa Ala yang memberikan karunia sehat kepadanya. Dan nikmat yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering manusia melalaikan hal tersebut, al-faro, waktu ruang. Seakan-akan waktu yang ada di hadapan kita, kita buang sia-sia begitu saja. Gak ada waktu untuk beramal soleh, gak ada waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, gak ada waktu untuk menuntut ilmu syar'i, gak ada waktu untuk amalan ini dan amalan itu. Seakan-akan waktu pergi begitu saja. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, kalau yang namanya kenikmatan harus ada unsur al-yakin fil qalbi. Dia yakin dalam hatinya. Iya. Ada waktu kosong, ada waktu luang, alhamdulillah. Ini benar-benar dari Allah. Karunia dari Allah. Saya manfaatkan untuk apa? Untuk merojaah, untuk membahas Al-Qur'anul Karim, membahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Paling tidaknya waktu luang yang saya dapatkan dari Allah, saya pakai untuk bercengkrama dengan anak istri saya. Amalan soleh. Membahagiakan anak dan istri saya, amalan soleh, amalan besar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, rukun yang kedua, ketika seorang ingin menjadi abdan syakura, selain di dalam hatinya, pada rukun yang pertama harus dia yakini, yang kedua adalah apa yang berkaitan dengan lisannya secara khusus. Rukun yang ketiga, anggota badan secara umum. Yang kedua, bagaimana lisannya secara khusus? Lisannya tidak boleh kering dari mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, terus. Jangan sampai lupa. Minum alhamdulillah, makan alhamdulillah. Jangan sampai lupa lisan ini untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sering membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Jalla wa Ala, terkhusus kalimatul hamdalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesempatan untuk minum, bisa diberikan untuk makan apa yang dia mau. Lihat berapa banyak orang-orang di sana yang ingin makan makanan yang enak di hadapan kita, tapi tidak mungkin. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu menghalangi dia dari nikmat-nikmat dunia. Banyak-banyak bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, secara umum dari anggota-anggota tubuh kita. Anggota-anggota tubuh kita harus kita jadikan sebagai alat dasar, alat utama bagaimana anggota tubuh secara umum ini bisa menjadi ladang pahala ketika kita menjadi abdan syakura. Dan masuk pada poin ketiga yang dilebarkan pembahasannya, diluaskan pembahasannya oleh para ulama, adalah semua kenikmatan yang kita miliki, bukan hanya anggota tubuh. Semua kenikmatan yang kita miliki kita manfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan. Contoh kecilnya, kita memiliki sepasang kaki, nikmat besar. Jangan kita manfaatkan sepasang kaki ini untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat perkumpulan orang-orang fasik di sana, tempat-tempat perkumpulan orang-orang maksiat di sana dan yang lainnya. Jangan diarahkan ke sana. Arahkan ke tempat-tempat yang mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan ridha Allah. Kita alhamdulillah diberikan kenikmatan, misalkan kendaraan, motor. Berarti motor tersebut harus kita manfaatkan untuk amalan-amalan kebaikan. Jangan sampai sudah azan berkumandang, qomat kaum muslimin sedang mengerjakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kita masih asyik dengan motor kita keliling kota, masih asyik mencari bahan-bahan bulanan untuk rumah dan yang seterusnya. Kemana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa motor yang merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lalai dari sholat berjamaah di masjid? Menjadikan kita lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya dia belum menjadi seorang hamba yang bersyukur. Walaupun dia sudah yakin dalam hatinya, iya yakin saya motor ini adalah pemberian dari Allah. Dia ucapkan dengan lisannya alhamdulillah wa syukurillah, saya diberikan kemudahan untuk memiliki motor. Tapi yang ketiga dia jatuh. Yang ketiga dia tidak bisa memanfaatkan nikmat tersebut pada unsur-unsur kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kedua mata. Kedua mata nikmat besar dari Allah Jalla wa Ala. Suatu ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Yahya Ibn Abi Katsir dan dinukilkan dari para ulama yang lainnya. Kata Imam Yahya alaihi rahmatullah, kullu ni'matin la tuqarribuha atau la tuqarribuka ila Allah fahiyal baliyatu. Semua jenis kenikmatan, apakah yang ada di dalam jasad kita dan yang lainnya, handphone misalkan, kendaraan misalkan, anak istri keluarga, itu nikmat semua. Kita kalau mencoba menghitung nikmat Allah enggak akan sanggup. Majelis ini dari ba'dal maghrib tadi sampai isya enggak akan selesai kita menghitung-hitung nikmat Allah. La tuhsuha. Tidak akan mampu kalian menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak untuk kita rinci satu persatu apa itu nikmat Allah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan kita semua kepada Allah Jalla wa ala. Ada motor walhamdulillah tapi melalaikan kita. Ada kendaraan mobil walhamdulillah tapi melalaikan kita. Ada keluarga walhamdulillah, anak istri, tapi melalaikan kita. Dengan adanya anak istri enggak bisa kita salat berjamaah. Dengan adanya anak istri enggak bisa kita menuntut ilmu. Dengan adanya anak istri kita tidak bisa melakukan amalan ini dan itu misalkan. Nikmat secara lahir, secara zahir, tapi tidak bisa menampakkan, mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kata beliau, fahiya al-baliyatu. Hakikatnya itu adalah baliyah, bencana besar, musibah untuk kita semua. Terlebih pada majelis ini saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada hadirin rahimakumullah, bagaimana kita sekarang alhamdulillah sangat dekat dengan nikmat teknologi. Kalau katanya orang-orang pintar di luar sana, dengan adanya teknologi di hadapan kita, handphone dan yang seterusnya, seakan-akan kita menggenggam dunia. Apapun yang kita inginkan ada. Menggenggam dunia, dunia itu yang luasnya kita genggam dengan teknologi yang ada. Nah, kita harus sadari ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Imam Yahya alaihi rahmatullah, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah. Kalau seandainya teknologi tadi, handphone tadi, kendaraan tadi, dan yang lainnya dari nikmat Allah tidak bisa mendekatkan kita, malah sebaliknya menyambung keharaman demi keharaman, menyambung kemaksiatan demi kemaksiatan. Tidak ada hari yang lewat kecuali disertai kemaksiatan kepada Allah, kemurkaan kepada Allah. Ketahuilah bahwa teknologi yang ada, handphone yang ada, dan kenikmatan-kenikmatan lain yang ada, baliyah, musibah untuk kita, bukan nikmat. Hati-hati karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk merubah sebuah nikmat menjadi niqamah. Untuk merubah sebuah nikmat karunia Allah menjadi niqamah, bencana, kemurkaan Allah, sangat mudah. Enggak sulit bagi Allah Jalla wa'ala. Maha mampu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati dengan hal tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini berkaitan dengan tafsir ayat alhamdulillahi rabbi alalamin. Sehingga kita harus benar-benar menjadi seorang yang bersyukur, selalu memuji Allah, selalu menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala di setiap keseharian kita. Jangan sampai rutinitas harian kita berladang, ke sawah, ke kebun dan yang lainnya melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus ke ladang, kita harus ke sawah, kita harus ke sini dan itu. Kalau memang sudah waktunya sholat, putuskan. Akhirkan semua urusan-urusan dunia. Target utama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ini yang memanggil kita adalah Sang Khalik, Rabbul Alamin. Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya ala sholat, hayya ala al-falah. Ayo mengerjakan sholat kaum muslimin. Ayo menuju kemenangan kaum muslimin. Diajak untuk menuju kemenangan. Masih santai-santai yang musliminnya. Yang cangkulnya masih nyangkul, yang sedang manen karet mungkin masih manen karet, dan yang seterusnya sibuk dengan urusan dunia. Seakan-akan kemenangan ada di panen saya ini. Lupa dengan kemenangan hakiki yang ada di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam ayat yang mulia ini, ayat yang kedua, kalau kita tidak menganggap, tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama atau ayat ketiga, ketika kita memasukkan, menggolongkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Ar-Rahmanirrahim adalah dua dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah satu hal yang wajib untuk kita tetapkan. Tidak boleh kita takwilkan ke arah kanan, tidak boleh kita takwilkan ke arah kiri. Kita arahkan ke sana, ke sini. Tidak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim. Apa sifatnya? Sifatnya Ar-Rahmah. Maha kasih sayang. Di dalam hadis yang sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, terkhusus dalam Al-Adabul Mufrad, belum membawakan sebuah riwayat yang sahihah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Ketika Allah jalla wa'ala pun mengatakan, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Oleh karenanya kita jangan heran apabila nanti di yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi mengazab orang-orang usat dari kalangan kaum muslimin, fusat dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berbau kemaksiatan, selalu bergelimang dengan kemaksiatan, dosa, kefasikan demi kefasikan. Di akhirat nanti jangan sampai kita heran ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka semua ke dalam al-jannah. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku jauh lebih luas daripada kemurkaanku. Walaupun seorang hamba harus siap-siap dengan apa yang dia kerjakan. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan di muka bumi ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sedikit dari kebaikan, akan dia lihat kebaikan nanti. Sesuai dengan apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Begitu pula ayat yang selanjutnya, jangan hanya kebaikan-kebaikan saja. Lihat pula bagaimana Allah Jalla wa'ala, man ya'mal mithqala dzarratin syarr, barang siapa yang mengerjakan sedikit saja bahagian dari kejelekan, ya roh, dia akan melihat akibat dari kejelekan-kejelekan tersebut. Hati-hati dari azab Allah yang maha syadid, yang maha pedih. Jangan sampai kita enggak apa-apalah bermaksiat, nanti Allah juga maha rahmah, nanti Allah juga mengasihi saya. Ya nah, dikasihi, na'am. Kita akan dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi prosesnya kan lama. Mungkin kita harus dulu wal'iyadzubillah diazab. Harus dulu disetrika wal'iyadzubillah. Harus dulu dibakar wal'iyadzubillah. Dan yang seterusnya. Kita usahakan. Jangan sampai kita melewati azab-azab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mungkin apa tidak mungkin ya? Sangat mungkin. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya manusia pasti akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan solusi bagaimana orang-orang yang banyak terjatuh dalam kemaksiatan. Kita sering terjatuh dalam kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Solusinya apa? Larut dalam kemaksiatan tersebut? Bukan. kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dalam kemaksiatan, taubat. Jatuh dalam dosa lagi, taubat lagi. Jatuh dalam dosa lagi, taubat lagi. Berulang-ulang kali taubatnya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Wa khairul khatta'ina at-tawwabun," yang senantiasa bertaubat, bukan satu kali taubatnya seumur hidupnya, enggak ada. Manusia akan melakukan dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka dia harus menjadi seorang yang tawwab, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali dalam sehari beristighfar, dalam riwayat lain 100 kali beristighfar. Nabi alaihi salatu wasallam masih membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bertaubat. Siapa kita yang seakan-akan kita tidak butuh kasih sayang Allah? Seakan-akan kita tidak perlu dengan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lalai kita dengan kehidupan dunia ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan rahmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada tis'atan wa tis'in, 99 bagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, bahagian dari rahmah. Karena kan seorang manusia pasti memiliki rahmah. Seorang ayah rahmah kepada anaknya, seorang ayah sayang kepada anaknya, seorang ibu sayang kepada anaknya, dan yang seterusnya. Rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi hanya satu bagian. Kita sudah melihat rahmah kasih sayang yang ada di muka bumi ini sudah luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana ketika seorang ibu sedang menggendong bayinya pada peperangan yang sedang berkecamuk, tiba-tiba sang bayi terlepas dari pelukan sang ibu. Didapat lagi setelah perang berkecamuk, sulit mencari bayi tersebut, didapat lagi, dipeluk lagi bayi tersebut oleh sang ibu. Jauh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat lebih kasih sayangnya daripada rahmahnya, kasih sayang seorang ibu yang menemukan bayinya selamat di tengah-tengah peperangan yang sedang berkecamuk. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menggambarkan tentang rahmah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ciptakan di muka bumi ini, dan rahmah tersebut menghasilkan manfaat yang sangat besar. Kita mengetahui bahwasanya seorang yang melakukan dosa zina wal iyadzu billah adalah seorang yang telah melakukan kabir min kabairi dzunub, salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Yang mana dalam hadis yang sahih ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang dua orang. Riwayat yang pertama riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, riwayat yang kedua riwayat Al-Imam Abu Dawud wa Nasa'i alaihi rahmatullah. Pada riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah disebutkan imra'ah zaniyah, seorang wanita penzina. Dan riwayat yang lain disebutkan laki-laki yang berzina. Kisahnya sama. Ketika orang zani dan zaniyah tadi, laki-laki dan wanita tersebut datang ke bibir sumur untuk menarik air karena sedang haus. Karena zaman dulu mereka mengkonsumsi air sumur sebagai air minum zaman dahulu. Datang ke bibir sumur untuk meminum air yang ada dari sumur tersebut. Sudah diambil, digeret. Sampai ke permukaan bibir sumur, akan dia minum air ini, haus dia. Dia melihat di bawah kakinya zani dan zaniyah tadi, dua riwayat yang berbeda. Dia lihat di bawah kakinya ada seekor kanjing, seekor anjing, al-kalbu. Seekor anjing yang menggulurkan lidahnya, mengeluarkan lidahnya. Kenapa? Sedang kehausan. Tanda bahwa anjing tersebut sedang kehausan. Maka bukan dia yang minum air yang sudah dia ambil dari dalam sumur tersebut, akan tetapi diberikan. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad tadi, az-zaniyah memberikan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan tersebut dengan menggunakan sepatunya. Diberikan. Ini bahagian dari rahmah, bahagian dari kasih sayang yang dimiliki oleh zaniyah tersebut. Zani tadi memberikan air minum, bersedekah dengan air minum. Satu, dua, tiga, tegukan, selesai. Anjing tersebut pergi. Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Hasilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muhammad, ghufirat laha. Dan riwayat Abu Dawud An-Nasa'i, ghufira lahu. Diampuni dosa zina yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Karena apa? Karena sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sayang kepada makhluk dari makhlukatillahi Subhanahu wa taala. Seekor anjing, mungkin kita menganggapnya jijik, hina dan yang lainnya, tapi rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berikan kepada zaniyah dan zani tadi membawa faedah besar, membawa karunia besar ketika dia dibersihkan dari dosa perbuatan fahisyah tersebut. Sebaliknya, ketika ada seorang, dalam riwayat Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, disebutkan ada seorang wanita, udzibatil mar'atu fil hirrah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hirrah, seekor kucing. Kok bisa? Wanita tersebut mengurung kucing yang ada, kucing peliharaan dia, dikurung. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibiarkan untuk mencari makan dan minum sendiri. Dikurung sampai kelaparan. Mana rahmahnya wanita ini? Enggak ada rahmahnya. Akhirnya apa kata Nabi SAW di awal hadis tadi? Udzibat, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena seekor kucing. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, rahmah yang ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita sekarang, bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Ada orang yang memiliki sikap rahmah, jannah balasannya. Ada seorang yang dicabut sifat rahmah darinya, annar wal iyadu billah, ancamannya adalah neraka Allah wal iyadu billah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selebihnya dari kisah-kisah Bani Israel tadi yang kita sebutkan, sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan bagaimana sikap rahmah yang ada di sisi beliau. Nabi alaihi salatu wasallam pun memiliki sikap rahmah yang sangat luar biasa. Ini kita belum membahas rahmatnya Allah. Ini baru rahmat yang ada di dunia. Baru di muka bumi ini sudah demikian besarnya sifat rahmah di sisi manusia. Sosok Nabi kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki seorang putra yang bernama Ibrahim. Wafat Ibrahim masih kecil, masih bayi. Yang ketika wafatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, putra Nabi alaihi salatu wassalam tadi, bertepatan dengan kusuf, bertepatan dengan gerhana. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar selentingan dari orang-orang musyrikin, orang-orang yang berada di sekitar beliau, bangsa Quraisy. Gerhana ini terjadi, gerhana matahari terjadi karena wafatnya Ibrahim, dihubungkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya beliau, innal kusufa, sesungguhnya kusuf yang terjadi, gerhana-gerhana yang terjadi, tidak ada sama sekali hubungannya, labi mauti ahadin wala hayat, bukan karena sebab wafatnya seseorang, gerhana itu terjadi juga bukan karena sebab baru lahirnya seseorang, enggak ada hubungannya sama sekali, hanya kebetulan. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya, intinya adalah bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapati Ibrahim wafat, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meneteskan air mata. Sosok Nabi alaihi salatu wasallam menangisi sosok bayi yang sangat dicintai oleh beliau, anak kandung dari beliau alaihi salatu wasallam. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Nabi alaihi salatu wasallam memiliki 9 istri, tapi mayoritas dari istri beliau tidak melahirkan anak. Aisyah tidak mengandung, Zainab bintu Jahash dan lain-lain tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Ibrahim ini wafat, menangis Nabi alaihi salatu wasallam. Umar bin Al-Khattab berada tepat di samping kanan beliau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menangis, dilihat oleh Umar, "Anta ya Rasulullah? Engkau wahai Rasulullah, sekelas Nabi alaihi salatu wasallam menangis hanya karena seorang bayi? Hanya karena seorang bayi menangis engkau ya Rasulullah?" Takjub Umar, "Heran, kok bisa?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la rahmah ya Umar." Sesungguhnya hal ini adalah rahmah ya Umar. Ini rahmah, bagian dari kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir riwayat ini, di akhir hadisnya menyampaikan, bahwasanya Ibrahim inna al-uyuna latadma, air mata mengalir dari wafatnya Ibrahim. Kemudian innal qalba latahzan, hati-hati ini sedih dengan kepergian Ibrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami wahai Ibrahim ketika berpisah denganmu kami adalah orang yang sangat bersedih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu menyampaikan ar-ruhamau yarhamuhum ar-rahman. Sesungguhnya orang-orang yang mengasihi orang lain, orang-orang yang mengasihi seorang ayah wajar. Tapi mungkin ada seorang ayah gengsi, masa saya nangis anak saya masih bayi. Jangan gengsi, keluarkan sifat rahmah, itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dibuat kaku hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat keras hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meneteskan air mata. Bukan malah diperolok. Seperti wanita tidak bisa sabar, seperti bencong dan yang lainnya. Jangan. Ini bagian dari rahmah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya bahwa orang-orang yang memiliki sikap rahmah itu akan dirahmati pula, akan diberikan kasih sayang pula oleh mereka, kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki sifat rahmah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala pun akan sampai kepada diri kita. Itu yang kita targetkan. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.